بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شرع الوقف قربة لله وصلة بالناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا نعمة لنا إلا ما أنعمت علينا لا رزق لنا إلا ما رزقتنا إنك على كل شيء قدير أما بعد Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu kita bersyukur, bahkan kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa henti sejenak pun. Karunia Allah hasanat dunyawiyah dan akan menjadi investasi saat kita nanti berada di dalam alam yang dimuliakan Subhanahu wa taala, alam akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, manusia pilihan, manusia teladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua tuntunannya, semua sunnah-sunnahnya, semua contoh-contohnya dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk umatnya yang memang layak dan berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, filosofi dan urgensi ibadah wakaf. Ibadah wakaf seperti juga ibadah harta yang lain. Ada ibadah zakat, ada ibadah infak dan sedekah. Allah memerintahkan ibadah harta ada amil, ada badan yang menaunginya, agar kemudian tujuan dari ibadah harta itu dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu maslahat annas, kepentingan dan manfaat yang sangat besar untuk manusia. Ibadah harta adalah memang hablum minan nas, karena disebut hablum minan nas, meskipun tentu semua ibadah ada hablum minallahnya, tapi yang kuat ibadah harta itu adalah hablum minan nas. Karenanya bagaimana ibadah harta ini punya kontribusi besar, punya peran besar dalam mensejahterakan dan memartabatkan umat. Inilah kenapa kemudian ibadah harta, ibadah yang bersifat institusional dan bersifat konstitusional. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita awali dari makna al-waqfu. Dalam bahasa Arab, wakaf berasal dari kata habasa yahbisu habasan, menahan atau berhenti. Waqafa, makanya ada wukuf di Arafah. Ya, itu berarti berhenti, berarti kemudian melakukan. Ya, sejenak bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna bahasa ini korelasi dengan makna terminologinya adalah bahwa wakaf secara poin besarnya ini ibadah harta yang mulia, karena seseorang siap dengan tulus memindahkan hak miliknya dari private benefit menuju kepada social benefit. Awalnya milik fulan, maka kemudian ia pindahkan kepemilikannya menjadi milik semua umat, agar perjalanannya ya dapat dikembangkan, bahkan dapat diberdayakan. Maka perlu ada pengelola yang bersifat profesional. Kalau dalam wakaf namanya nadzir, ya, pengawas. Kalau bahasa Arab maknanya mentor. Tapi kalau dalam zakat ada al-amil. Kalau sholat ada nggak, Pak? Ada amilnya nggak sholat? Yang nguprak-nguprak gitu ya bahasa kitanya. Yang mengelola. Kalau sholat tidak ada amilnya ya. Zakat tidak ada amilnya nggak? Ya. Ibadah harta ini ibadah yang memang tadi hablum minan nas memang menjadi target, sehingga benar harus ada amil. Kalau dalam wakaf harus ada nazir, tujuannya adalah mempertahankan, merawat aset wakaf itu, bahkan mengembangkannya. Catatan sejarah membuktikan ya bahwa sekian banyak ya kemanfaatan yang diraih oleh manusia secara umum, ternyata terbesar mereka mendapatkannya dari ibadah harta yang bernama wakaf. Ini makna secara terminologis. Ibadah harta yang bernama wakaf adalah kepemindahan kepemilikan, sehingga awalnya menjadi milik pribadi, kemudian diserahkan menjadi milik umat. Masjid ini yakin yang mewakafkan tanahnya awalnya adalah milik personal, mungkin milik lembaga atau milik beberapa orang. Lantas dengan sukarela, dengan tulus ia mewakafkan tanahnya, kemudian dengan pengelolaan yang baik, nazir yang profesional, maka dikembangkan tanah itu menjadi sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana dakwah, sarana ekonomi, sarana sosial, sarana-sarana yang lain yang notabene akan menjadi sosial benefit, menjadi ya kepentingan yang besar untuk manusia secara keseluruhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah surat Ali Imran 92. Ini yang paling banyak dikatakan oleh para ulama, karena kata wakaf di dalam Al-Qur'an itu tidak tersurat, tapi seluruhnya tersirat. Termasuk hadisnya juga tersirat, sehingga kata para ulama, ini ibadah yang notabenenya Al-Qur'an mensirat. Hadis juga tidak menyebutkan secara tekstual, tapi para ulama memahami bahwa maksud dari dua ayat-ayat Ali Imran 92 dan kemudian hadis Muslim adalah maksudnya ibadah yang bernama wakaf. Kalau zakat ada bahasa Al-Qur'annya, ya. Kalau kemudian ibadah yang lain ada bahasanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi wakaf enggak ada kata wakaf di dalam hadis. Tidak ada kata wakaf di dalam Al-Qur'an. Malah kata wakaf di dalam Al-Qur'an artinya adalah nanti semua manusia di hari kiamat akan dimauqufkan, ya. Akan di apa ya? Dibersamakan oleh Allah dalam padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Mereka mauqufun, berhenti, mereka kemudian berdiri, mereka kemudian semuanya menunggu apa hasil akhir dari yang Allah akan hadirkan untuk mereka, yang dilihat dari mulai mereka berkehidupan secara baik di dunia sampai Allah mengakhiri kehidupannya dengan memanggilnya wallahu a'lam. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bahasanya luar biasa. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai lan tanalul birra, kebaikan yang sempurna. Pandangan ulama tafsir, kebaikan yang tinggi. Albir, kebaikan yang luas. Albir, kebaikan yang sangat komprehensif. Sampai kalian menafkahkan apa yang kalian paling sukai. Dan ternyata, kenapa para ulama memahami ayat ini wakaf, padahal menggunakan terminologi infak? Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya memahami ayat ini atas jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia bertanya, "Ya Rasul, saya punya tanah di Khaybar. Berdasarkan ayat ini, saya ingin mendapatkan kebaikan yang paripurna, kebaikan yang tinggi, apa yang harus saya lakukan? Ternyata jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wakafkan ya tanahmu dan infakkan hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin saat itu. Nah, dari praktek Umar bin Khattab, kemudian anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ini spontan mereka ketika mendapatkan ayat ini ada sesuatu yang sangat memotivasi mereka. Tidak diam mereka ketika mendapatkan ayat ini, mereka langsung bertanya kepada Rasul. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an juga menginfakkan, tetapi bentuk infaknya saat itu adalah al-waqfu, mewakafkan kepemilikannya. Karena kalau masih milik sendiri, kadang-kadang masih ada interest pribadi. Tapi kalau udah diserahkan kepada kepemilikan yang bersifat umat, maka insya Allah interest pribadinya sudah hilang. Dan yang ada dalam pikirannya bagaimana mengelola, mengembangkan, mempertahankan, memberdayakan asetnya itu yang sudah menjadi milik umat untuk kepentingan umat yang lebih luas. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat masyhur Bapak Ibu, idza matabnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Urutan pertama shadaqah jariyah. Umumnya kita memahami shadaqah jariyah ya tadi ya, kita bersedekah apapun, kemudian ya itu pahalanya akan mengalir. Tapi karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka ada pensyarah. Pensyarah kitab Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ya menuturkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah di hadis Imam Muslim ini adalah wakaf. Ya, sehingga sedekah jariyah yang terbesar yang menjadi catatan para ulama adalah wakaf, karena pahalanya terus mengalir berkelanjutan, berkesinambungan, karena manfaatnya juga terus menerus tidak pernah terputus. Untuk itulah harta wakaf itu bersifat permanen. Disitulah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah memahami sedekah jariyah secara khusus, maksudnya adalah ibadah wakaf karena terus menerus dimanfaatkan, terus menerus mengalir pahalanya, terus menerus ya dipertahankan keberadaannya, dan terus menerus juga dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agak ini ya. Oke. Secara syar'i ibadah wakaf ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pandangan para ulama. Ada yang memahaminya pelaksanaan wakaf pertama kali dilakukan oleh tadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang tadi kita jelaskan tentang tanah yang terletak di Khaybar. Khaybar ini nama tempat ya. Ada perang Khaybar. Ya, dulu perang itu pakai tempat. Ya, perang Uhud itu nama tempat, perang Badar nama tempat, tapi sekarang perangnya nama orang. Ada perang Diponegoro ya, ada perang ya gitu ya. Enggak ada masalah, ini untuk mengingat saja bahwa pernah terjadi di tempat tersebut. Umar mendapatkan harta tanah di Khaybar dan kemudian beliaulah yang pertama kali melakukan ibadah wakaf atas hartanya, yang kemudian disampaikan oleh anak beliau Ibnu Umar bahwa hasil wakaf itu beliau sedekahkan kepada fakir miskin, kepada para sahabat-sahabat yang tidak berpunya, kepada hamba sahaya, kepada sabilillah, kepada Ibnu Sabil, dan kepada para tamu yang datang. Berarti harta tanah itu diberdayakan, yang kemudian hasilnya dari tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Subhanallah. Pendapat yang kedua, bahwa yang pertama kali melaksanakan ibadah wakaf adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau punya tanah di Quba, yang kemudian Quba menjadi masjid pertama. Ini riwayat dari Umar bin Syakbah, dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang-orang muhajirin menyebutnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi orang-orang Ansor menyebutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berbeda pandangan? Orang muhajirin mengatakan Umar, ya. Sementara orang Ansor mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pandangan umum, kalau wakaf itu umumnya adalah masjid, selalu sarana ibadah yang kemudian menjadi pandangan umum tentang wakaf. Padahal lembaga pendidikan, padahal universitas, padahal lembaga dakwah, padahal tanah sawah, tanah perkebunan, padahal yang lain, yang notabene yang jelas adalah tadi kita sebutkan tiga poin dalam wakaf itu, diantaranya adalah kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih luas. Inilah dua pandangan yang dituturkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Tentu ini hanya pandangan, ya. Apakah yang pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau Umar bin Khattab? Karena dimensinya, karena perspektifnya memang berbeda. Orang-orang muhajirin mengatakan Umar karena memang mereka mengetahui Umarlah yang kemudian mewakafkan tanahnya di Khaybar, itu pun atas petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang Ansor mengatakannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mewakafkan tanahnya untuk Masjid Al-Quba. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wakaf ibadah mensejarah. Apa makna filosofisnya? Bahwa ada tradisi-tradisi di bangsa-bangsa Arab dahulu, bahkan di Yunani, bahkan di bangsa Romawi, mereka mengenal praktek wakaf, yaitu tanah pertanian yang dimiliki oleh pemerintah atau penguasa saat itu, atau orang-orang kaya, orang-orang berada, itu kemudian mewakafkan dan mempersilahkan masyarakat untuk mengelola dan bercocok tanam atas tanah itu, yang nanti hasil dari apakah pertanian, apakah perkebunan, itu diinfakkan, dimanfaatkan, disedekahkan untuk kepentingan khalayak yang ramai, kepentingan umum. Bayangkan bahwa masyarakat sebelum Islam pun sudah mengenal tradisi wakaf, meskipun namanya mungkin tidak wakaf. Demikian juga masyarakat Yunani dan Romawi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mengenal betapa besarnya kontribusi wakaf. Sampai kalau di negara-negara Timur Tengah itu sudah bentuknya Kementerian Wakaf, Kementerian Wakaf dan Urusan Haji. Kalau di Indonesia itu baru dalam bentuk badan, ya, Badan Wakaf Indonesia. Zakat juga baru badan, Amil Zakat Nasional atau Basnas. Di negara-negara yang lebih awal menjalankan praktek wakaf, menjalankan ibadah wakaf, dan manfaatnya luar biasa, ada yang untuk beasiswa. Ya, Universitas Al-Azhar yang ternama tentu kita sangat mengenal, bahwa dana terbesar adalah dana wakafnya orang-orang yang berpunya saat itu, dan ternyata mampu membeasiswakan, menggratiskan semua, ya, masyarakat atau mahasiswa yang ingin mendalami ilmu di tempat tersebut. Kita sangat berharap bahwa nanti ada institusi pendidikan, ada institusi lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga sosial, lembaga ekonomi yang notabene adalah merupakan kepemilikan bersama, kita ambil dari manusia, hamba Allah yang memang punya kemampuan lebih. Bayangkan kalau masing-masing kita mewakafkan sejengkal tanahnya, mewakafkan, kalau sekarang sudah wakaf produktif, ya, karena memang ya. Persoalan ekonomi syariah, persoalan ibadah harta ini tidak boleh berhenti. Namanya juga ibadah harta, terus berkembang. Ya, disinilah sesungguhnya ibadah ini perlu ada pengelola yang kita sebut dengan ya nazir yang mengelola. Ya, bahkan di beberapa negara ada ya dana wakaf untuk riset penelitian. Ya, kalau kita baca lagi di awal-awal, nah ini perwakafan yang terjadi di awal, kemudian beberapa masjid yang terkenal tentunya, beberapa masjid ya Kairouan di Tunis, ada Masjid Umawi di Syirah dan berbagai lain sebagainya. Kita lihat bagaimana filosofi wakaf yang sangat mulia. Yang pertama, wakaf adalah ibadah yang tersirat. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau ya seseorang beribadah karena tersurat di Al-Quran dan Hadis, maka tentu beda nilainya dengan orang menjalankan ibadah tapi tidak tersurat, karena ia yakin ya semua ibadahnya akan menjadi catatan terbesar. Kan ada hadisnya. Coba kalau yang lain enggak ada hadisnya, kadang-kadang enggak mau ya, enggak ada Qur'annya nih. Padahal kita bisa memahami dari nilainya, dari filosofisnya. Banyak sekali yang kita lakukan dari ibadah ini, tekstual Qur'annya, tekstual hadisnya memang tidak ada, tapi dari nilai filosofisnya, perguruan tinggi tidak ada ya teks Al-Qur'an dan hadisnya, tapi kita ingin meningkatkan pendidikan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmu masyarakat, maka kita dirikan perguruan tinggi padahal teksnya tidak ada. Ini yang kadang-kadang saya juga berpikir ya, orang mau membangun masjid kenapa Pak? Karena ada teks hadisnya, siapa yang membangun masjid di dunia maka akan dibangunkan istana di surga. Tapi kalau sekolah enggak ada teksnya gitu ya. Kalau lembaga pendidikan enggak ada, lembaga dakwah enggak ada. Akhirnya Masya Allah, filosofi sebuah ibadah itu juga menjadi catatan. Nilai dari sebuah ibadah, yakinlah, tidak harus selalu tersurat, tapi banyak yang tersirat yang notabene ingin mengetes iman kita. Yang kedua, ini ibadah berkelanjutan, ibadah yang multi manfaat. Bisa sarana ibadah, sarana sosial, sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana hukum, kebudayaan dan lain sebagainya. Padahal Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di masa-masa sekarang kita sangat membutuhkan sekian banyak dana untuk meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan dan memartabatkan pendidikan umat, meningkatkan dan meningkatkan lagi pengetahuan umat terus menerus. Dan salah satu caranya adalah Masya Allah, jika masing-masing kita mau, dan yakinlah meskipun uang tunai hanya 1 juta, kalau kemudian kita niatkan untuk wakaf, maka penggunaannya pasti untuk penggunaan yang jangka panjang. Kalau kita kasih 100 ribu untuk makan, selesai waktu itu saja. Tapi kalau per orang 1 juta, per sekian orang 1 juta, kemudian nazirnya yang mengelola, dan kemudian dikumpulkan sekian dana tersebut, dan dijadikan sebagai media untuk meningkatkan berbagai macam kepentingan umat, berbagai sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana dakwah, sarana ekonomi, sarana yang lain, maka itulah sesungguhnya investasi kita, itulah sedekah jariah kita, dan inilah institusi yang juga mampu menghidupi masyarakat. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh Ali Bassam ya, bahwa ada dua sisi yang kita bisa fahami dari keutamaan wakaf. Bagi mauquf alaih, itu akan menebar kebaikan terus ya, beragam, bisa nanti untuk korban bencana, orang tidak punya usaha, juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan, untuk para pengajar, para penuntut ilmu, berbagai pelayanan kemaslahatan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Dan untuk wakifnya adalah amal kebaikan yang tidak akan pernah habis masa berlakunya. Kenapa? Karena utuh, karena eksis, dan terus-menerus nazirnya berusaha secara profesional mengembangkan, memberdayakan, meningkatkan. Subhanallah, betapa kita bahagia ketika harta yang kita miliki kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umat dan sarana yang dipilih oleh Allah, sarana yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sarana wakaf. Masya Allah, alhamdulillah beberapa lembaga wakaf ya, kita punya FWP, Forum Wakaf Produktif ya, beberapa lembaga wakaf, subhanallah aset wakaf di seluruh tanah air ini amat sangat besar. Yang kita butuhkan adalah para nazir yang profesional, karena banyak juga tanah ketika diwafakkan terbengkalai, bingung nazirnya mau diapain, padahal demikian banyak kebutuhan umat, demikian besar kemanfaatannya. Sayang dan kasihan yang mewakafkan wakifnya, sayang kalau kemudian tidak diberdayakan dengan baik. Maka disitulah ibadah harta bagaimanapun dibutuhkan pengelola, dibutuhkan pengawas, nazir, agar kemudian perjalanan ya tanahnya tidak hilang, tidak menyusut, dan kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh kepentingan, untuk kepentingan yang lebih besar. Ini solusi peradaban wakaf itu sebagai ininya, banyak sekali ya, bahkan ada ulama-ulama besar yang didanai dari wakaf. Ada Imam Yusuf yaitu murid Imam Abu Hanifah, ada Muhammad Al-Khawarijmi, Ibnu Sina, itu mereka mendapatkan banyak manfaat dari wakaf. Dan kemudian ini ada wakaf yang khusus bantuan yang bersifat ya fakir miskin, ada wakaf yang umum untuk fasilitas umum, bisa wakaf sumur ya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumurnya, subhanallah mengalir terus pahalanya tidak berhenti. Wakaf sumber mata air, ada wakaf untuk sarana ya lalu lintas jemaah haji ya, kemudian ada berbagai sarana yang disiapkan. Begitulah pandangan para ulama bahwa urgensi wakaf, filosofi wakaf dalam kehidupan yang sekarang ini amat sangat dibutuhkan. Kita mendambakan hadirnya institusi wakaf yang melahirkan, mencetak sekian banyak ulama, sekian banyak penghafal Quran, sekian banyak da'i, sekian banyak penuntut ilmu, yang nanti kemanfaatannya pasti sangat besar untuk kebaikan, untuk kemaslahatan bersama. Kita inginkan bahwa insya Allah dengan kita memahami ibadah wakaf secara komprehensif, mudah-mudahan setelah ini ya, kalau saya andaikan dengan teman-teman, gimana kalau masing-masing kita setiap ya bulan mewakafkan 100 ribu saja, setiap bulan kali sekian bulan kali sekian orang, dan kemudian kita cari ya nazir yang profesional untuk mengembangkan masjid ini, yakinlah karena ibadah wakaf, lembaga pendidikan ternama juga karena ibadah wakaf, sumber mata air juga karena ibadah wakaf. Karenanya inilah institusi yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita secara tidak langsung atau langsung bisa terlibat untuk mengembangkan, untuk mensosialisasikan, untuk menjadikan ibadah wakaf adalah ibadah yang bersifat ya memberikan kebaikan kepada umat manusia. Bahkan ada wakaf untuk lingkungan hidup pelestarian ya, itu ya terbuka hijau di tengah perkotaan, bisa wakaf sungai dan sebagainya, di Masjidil Haram burung-burung itu dana untuk pemeliharaan dan sebagainya itu juga diambil dari wakaf. Bahkan ada ya hotel persis di depan Masjidil Haram itu juga wakaf dari Al-Khadimain Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Quran juga demikian, banyak sekali yang bisa kita lakukan dari wakaf. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit atau banyak yang kita wakafkan akan berkelanjutan menjadi albir, puncak dari kebaikan kita, dan menjadi sedekah jariah yang insya Allah saat kita nanti wakaf, saat kita wakaf berhenti ya di hadapan Allah, insya Allah mengalir terus pahalanya. Dan itulah hakikat dari ibadah wakaf yang menjadi catatan dalam tradisi Rasul, tradisi para sahabat, dan tradisi para ulama. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan, minimal kita mendorong terus, memotivasi, menggerakkan ini masjid-masjid, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, insya Allah kita bersinergi untuk kebaikan yang lebih besar. Demikian apa yang dapat kita bahas pada kesempatan siang yang mulia ini, karena waktunya sudah pukul 1 lebih, mudah-mudahan bermanfaat minimal untuk mengingatkan kita akan institusi wakaf yang sangat besar di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tadi streaming langsung ya? Nah, saya bisa share ke ini teman-teman.